nyoba sampai ping 4 hari. Unyil unyil usro nangkal idalane menggo pas mandelok arek wedok mripate menteleng irunge mekro. Direwangi pos rasa supaya oleh jodoh. Ben bengi melek sampai jam loro bar malam Sabtu wage diketongi ulo ijo. Tapi kaya ulo ijo uga kaya ulo klise rumangsane terus nyokot pipi. Terus menene dilamar wong langsung dirapi keturutan oleh bojo. Kata pensiunane wong dodol batu api. Ayo ngombe sinom bare cai tuku sewe embolombok se enom nyambut toka cantol jaro setas nyambut wes jaluk kawin mangan kak mangan opo cari wong loro manuk manyar kok dicuci kuku lombok nang kepanjen manten anyar gak metu metu wingi bengok bengok kecepit amben pasar tuku bawang nang Kalimantan kadang-kadang sebagian mek nuruti godane setan buku sawung cuma siji iwak kutuk diwadahi tetok anake loro kayane gak mesti clono situ mlebu pasar tembok. Kali kecerit dok sih rek. Wah iki yo oblak.